kamu nyawang Bandung, Bandung nu baheula. Sapa parat jalan liuh iuh. Kaca-kaca wetan saware gedong baheula anu aya kari lebah-lebahna. Sapaparat jalan tiara rejeng mahoni kitu cek mini harita. Segera deui kekembangan mulaligar teuing kamana, tempat ulin geges geureut diganti ku gedong laluhur. Kekembangan mulaligar.